الله يا Oh. Sebelum kita mulai secara resmi, sinaune belajarnya sudah kita mulai langsung. Ini malam ini tema kita adalah teknologi batin alhamdulillah. Kalau ngomong alhamdulillah berarti itu tahmid namanya. Berarti dia harus berada pada satu rangkaian dan komprehensi dari dimensi-dimensi di luar alhamdulillah juga yang menjadi satu rangkaian kearifan hidup. Nah sekarang kita mulai dengan tanya Pak Muzamil, kalau selama ini yang disebut kalimat thayyibah itu asal-usulnya resmi, apakah kita berijtihad, para ulama mencoba merumuskan, apa itu dari Allah atau Rasulullah? Kalimatnya resmi dari dari Rasulullah, dari hadis. Ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Okay. Maksud saya dia tersebut kalimat thayyibah itu atas definisinya Rasulullah atau kita sendiri yang berijtihad untuk merumuskan? Apa rumusan pembacaannya mungkin kita. Oke. Okay. Tapi bahwa bacaannya ada. Gitu. Jadi supaya kita tidak melakukan sesuatu yang tidak kita tidak ngerti asal-usulnya, mending kita belajar sejak awal. Jadi kalimat thayyibah itu minimum dikenal 6. Ya. Tapi sebenarnya banyak sekali. Betul. Jadi apa saja Pak Muzamil? Subhanallah. Ini, ya. Kalimat thayyibah apa saja, Rek? Sik, mundur lagi. Thayyibah maksudnya apa? Kan kalau makanan kan halalan thayyiban. Jadi nomor satu thayyib itu ada. Kalau pakai lidah jasad namanya enak, nyamleng, sedep gitu ya. Tapi dia juga punya nilai thayyibah dalam arti yang batiniah, akhlakiah, ya. Akdiah atau akidiah. Ya. Gitu ya Pak Muzamil. Oke. Ya. Jadi teman sekalian, yuk kita daftar ada berapa yang Anda kenal. Kalimat thayyibah 1, Mas Islami dicatat. 1. Subhanallah. Subhanallah. Berarti sebutannya apa? Tasbih. Yang keras ya Mas ya. Nek ora tak lapor ke polisi. Oke ya. Alhamdulillah tahmid. Kalau bismillah, bismillahirrahmanirrahim termasuk kalimat thayyibah enggak? Sebetulnya masuk. Masuk. Ya. Bismillahirrahmanirrahim sebutannya? Basmalah. Basmalah. Terus apalagi? Yang ketiga? Takbir. Allahu. Apalagi? Tahlil. Bunyinya? La ilaha illallah. Terus? Tasbih. Kalau tasbih bunyinya? Subhanallah, subhanallah. Apalagi? Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Dan seterusnya. Apalagi? Masih ada lagi? Apalagi Pak Muzamil? Menyebut Kiai Muzamil itu ya kalimat thayyibah. Jangan khawatir, tenang aja. Asal Z-nya dua loh ya. Jangan Muzamil tapi Muzamil, direpoti cangkeme wong negara jenenge. Sebetulnya tidak hanya la ilaha illallah, tapi Muhammadur Rasulullah itu juga kalimat thayyibah. Jadi tasyhid. Kalau pakai pola kata yang sama, kalau selawat namanya tasli atau tasliyah, ya gitu ya. Tasliyah. Kalau kita memohon keselamatan bagi Rasulullah, Rasulullah memohon keselamatan untuk kita namanya taslim. Kalau mempujian berarti tahmid. Kalau pengakuan terhadap kesucian namanya tasbih. Kalau pengakuan terhadap ketunggalannya yang mutlak namanya tahlil. Ya. Nek tahlilan lain lagi, itu budaya. Ya. Budaya yang tetap dasarnya agama. Tapi tahlilan tidak ada dalam bahasa Arab. Yang ada tahlil tambahan, misalnya wong-wongan gitu ya. Ya. Apa meneh, bun, apa meneh, gos-goan gitu ya. Oke, kita lengkapi apa lagi? Kalimat thayyibah apa lagi Pak Muzamil? La haula wala quwata illa billah. Sebutannya? Hauqola. Hauqola. Ya. Hauqola. Coba, Mas, hauqola, Mbak. Ku pamerke nang ibumu, Bu, sampean mbok sing sering hauqola apa kuwi nduk? Ah gitu. Terus kowe niku la haula wala quwata ngene ya. La haula wala quwata. Hauqola. Ya. Dia juga baru mikir tadi. Sebelumnya enggak pernah mikir, tadi tak desak terus, ayo dirumuskan semuanya gitu ya. Okay. Masih ada banyak sekali sebenarnya semua kalimat yang menjadi kebaikan bagi hidupmu dari Allah Subhanahu wa taala berarti dia kalimat. Oh, iya, kalimat. Cuman bakunya kita rumuskan ada sekitar 6 sampai 10. Enggak usah bertengkar 6 apa 10 apa 7 apa 8, biarkan saja. Yang bertengkar cuma 1 dan 2, 3 4 5 tidak. Ya. Oke. Okay. Okay, gitu ya. Masalahnya yang bertengkar cuma 2 terus yang 3 4 5 6 dilibat-libatkan gitu loh. Sampai ke tingkat yang kayak gitu ya wis akarep-arepe kono wis. Oke. Oke, bismillah semuanya aku njaluk nadane pambuka sepiro. Setelah Allahu Akbar langsung masuk ya, kita buka bersama-sama. Setelah kita buka nanti saya mohon Bapak dari PLN untuk memberi pengantar supaya malam hari ini kita punya legalitas halalan thayyibah untuk sinau bareng dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan semua makanan yang ada di depan kita lempar kepada Anda semua. Amin ya rabbal alamin. Ding ding ding ding subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar terakhir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil As-salatu was-salamu alayka alayka ya bersama-sama. Setelah itu kita buka secara resmi bersama Bapak-bapak Sohibul Bait dari PLN. Bismillah, silakan kalimah thayyibah. Subhanallah teman-teman sekalian. Subhanallah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mohon kepada Sohibul Bait, pertama-tama saya ingin kita berafatihah. Siapa saja yang datang ke sini malam hari ini, siapa saja yang mendengarkan melalui streaming, kemudian mendengarkan dalam waktu yang tertunda entah di mana, mudah-mudahan semuanya yang beritikad baik dan menginginkan kebaikan bagi semua umat manusia, bangsa Indonesia dan umat Islam oleh Allah, distabilkan rizkinya Anda sekeluarga. Anda tetap dijaga tegak pikirannya, tidak miring kanan, tidak miring kiri, tapi Anda menjadi pelaku tawassut atau penegak keadilan di tengah-tengah. Terus pekerjaanmu oleh Allah dilancarkan, bahkan ditambahi tidak hanya omsetnya, tapi juga mungkin jenis bisnisnya atau wilayah kegiatannya. Ini ya. Yang sudah beristri tidak usah ada tambahan apa-apa, kecuali rezeki dan kemesraan. Terus semua yang Anda sedang butuhkan hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini, mudah-mudahan Allah mengabulkan. Amin ya Rabbal Alamin. Nomor dua, Al-Fatihah ini juga kita mohonkan kepada Allah. Malam ini mudah-mudahan merupakan nyicil atau ya, cicilan atau tabungan atau apa ya, cicilan itu apa Pak? Ya cicilan ya. Mencicil tapi ya, aku kalau ngomong cicilan itu udah enak aku, kok kayak meripat mencicil tuh ya. Cicilan, karena kita itu hidup kan transformasi mas, tidak pernah berhenti, warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rahmat Allah ini yang luar biasa Indonesia ini, terus menerus kita cari transformasinya, reformulasinya, reformasinya. Mungkin kadang-kadang revolusinya, apapun saja pokoknya kreativitasnya terus kita cari sampai rahmat itu menjadi barokah. Jadi sebenarnya letaknya negara, kebudayaan, kesenian, ide-ide, teknologi, entrepreneurship, atau apapun saja ya ilmu-ilmu sosial, letaknya adalah antara rahmat dan barokah. Karena rahmat Allah ini sudah pasti, sudah tidak pernah dikurangi sama Allah, dan tidak pernah ada pilih-pilih kasih, Allah semua dikasih. Cuman masalahnya ketika manusia menerimanya terjadi berbagai macam kemungkinan. Ada rahmatnya Allah kepada manusia yang akhirnya menjadi barokah, ada yang menjadi setengah barokah, setengah azab. Ada rahmat Allah yang tidak menjadi barokah, maka bahkan menjadi celaka atau azab bagi yang menerimanya. Jadi malam ini kita secara sosial, secara kemanusiaan, secara keumatan dan keindonesiaan, kita mencoba mencicil agar supaya rahmat Allah yang kita terima terutama Sohibul Bait PLN ini juga mudah-mudahan karena rahmat Allah loh. Semua itu rahmat Allah karena apa yang mereka olah, beliau-beliau olah itu kan wis ono. Dan sudah dikasih Allah langsung ndak kulak barang. Kulaknya apa gitu loh. Kalau kayak Anda lak ora kulaan to ki PLN. Kulaane alate gitu ya, tapi bahannya untuk bikin listrik itu kulak ora, Pak. Ayo kulak, kulak ora kuwi. Ya, kulak nang menungso ning Gusti Allah sing kaya itu. Ajane ora aku sing salah kok dadak kulak barang wong kuwi padha-padha dikeki kok ya. Kan gitu kan. Jadi masalahnya antara rahmat barokah ini ada sistem-sistem yang kadang-kadang menjadi tidak tepat karena kekuasaan, tidak tepat karena golongan, tidak tepat karena tidak ada harmoni antar manusia sendiri, apa itu lewat parpol, lewat kelompok-kelompok, kepentingan-kepentingan dan seterusnya. Sehingga kalau kita ngomong dari Allah kan batu barane ya ora kulak toh, Pak. Kita ndak kulak apa-apa sama sekali. Wong kowe rabi ya ora kulak. Barangmu ya ana-ana dhewe. Gari kok nggo, mung gari kowe ndonga, aja ora ndonga engko ora iso madeg lain kowe. Ya sing ndonga sing sregep. Makanya sebelum memulai kalau Anda nikah nanti mulai Al-Fatihah 3 kali terus nanti kapan-kapan secara pribadi tak kasih doanya sebelum itu. Kalau bisa ndak usah engko timbangane ampuh banget kowe rasah engko ndak. Ndak kowe ning gawe iklan malahan kowe engko malah jadi YouTuber ini lho doa bisa 4 jam lho ngono kuwi. Ngegar kowe engko rasah ya. Rasah wis ngopo lho munung gak tak petang jam iki lho ngopo. Sak menit ya wis cukup kok jane. Oke bismillah saya ini supaya kita dekat sama Anda semua. Tadi kita Al-Fatihah 1 kali. Pokoknya Anda semua kalau mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala, dari sesama manusia bukan dari Allah. Anda sudah dikasih Allah bekal-bekal. Kalau misalnya Anda dikasih lemparan kejahatan oleh Allah, saya minta coba Anda baca apa? Lemparan kejahatan di mana Anda tidak bisa menolaknya karena yang bisa membatalkan dan menolaknya hanya Allah Subhanahu wa taala. Terus kowe mau coba. Nek kowe meng diantem kan iso nangkis. Ya toh, kowe ditendang iso mencolot. Nek kowe difitnah arep piye kowe? Jawab, nambah meneh engko, ya toh. Nah, gitu loh. Nah, itu kan harus ada yang lain yang selain kita yang melakukan itu. Jadi misalnya Anda baca apa? Pertama kul a'udzu birabbi nas jelas. Min syarril hasidinas alladzi waswisu bisyinnas minal jinnati nas. Atau kul a'udzu birabbil falak. Pak Muzamil ya. Min syarri ma khalaq, dari keburukan apa yang diciptakannya. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari buruknya kegelapan apabila sudah menutupi. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari keburukan perempuan-perempuan yang meniupkan mantra-mantra ya di tali-tali. Sebentar, di ikatan-ikatan. Naffatsat itu maksudnya perempuan-perempuan. Perempuan-perempuan. Menurut Pak Muzam itu perempuan dalam arti gender atau perempuan dalam arti watak? Watak. Ah, watak. Sip, lumayan. Anak kui perempuan lanang kan mesak gitu ya, lah sing lanang ora di ora iya, kan iya. Banyak wa, banyak nek cara Jawa, oke okay lho wong lanang cangkem wedok, ngono to? Ya ora. Nah, jadi an-nafasat itu bisa diartikan perempuan secara gender fisik langsung, bisa diartikan bahwa itu satu karakter, satu jenis perilaku, satu jenis kebencian. Nah, kan gitu. Iya, iya. Iya, iya. Kita juga bisa punya sifat perempuan, makanya kita sudah sering memahami bahwa zakarin wa unsa itu bisa berarti laki-laki dan perempuan, bisa berarti watak laki-laki dan watak perempuan, atau kelelakian dan keperempuanan. Di mana setiap perempuan juga punya kelelakian, misalnya ketegasan, ya, ketajaman. Sementara setiap laki-laki juga punya kelembutan, punya kearifan, punya keluasan. Itu berarti unsa kan gitu. Nah, terus al-nafadzatu qadha min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukannya orang yang dengki ketika dia dengki. Nah, ini kan maksudnya ini 02 apa 01 ini? Wa min syarri hasidin ini 02 apa 01 ini? Jadi Al-Qur'an itu penuh ujaran kebencian. Banyak sekali Allah itu dilaporkan ke polisi karena pernah Allah bilang celakalah orang-orang yang sholat, wes melanggar pasal piro iku wes gitu. Dan seterusnya ya nung sekalian. Oke. Kalau yang kula durbinah kan minal jin alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati Wanas. Oke. Okay. Yang alladzi tadi yang memprovokasi, yang berwaswis, ngipas-ngipasi, yang memprovokasi, apa meneh bahasanya sekarang? Ngojok-ngojoki, ngompori, ngobong-ngobongi, ya gitulah, ke dalam hati manusia melalui medsos maupun media massa maupun pertemuan-pertemuan, kan gitu kan? Siapakah mereka yang ngompor-ngompori, yang provokasi? Minal jinnati wannas. Nah, setannya mana? Masuk jin. Masuk wong di situ pelakunya adalah jin dan manusia. Terus setannya di mana? Jadi bagaimana memahaminya, Pak? Setan bagian dari jin. Oke. Alladzi yuwaswisu, kan cuma yang mengipas-ngipasi hati manusia, pelakunya adalah dari jin dan dari manusia. Berarti kalau mau ngomong dinamis, sederhana. Manusia kalau melakukan A, dia kompatibilitasnya adalah Allah dan malaikat. Kalau dia melakukan B, kompatnya adalah setan dan iblis. Kira-kira gitu ya. Betul. Jadi minal jinnati wan nas artinya manusia ataupun jin yang melakukan sesuatu yang sifatnya provokatif dan menimbulkan kemudharatan satu sama lain. Yang itu kira-kira ya. Betul. Oke. Itu contoh dari ayat yang Anda baca. Ada lagi misalnya wama romaita idromaita walakin Allah haroma. Aslinya artinya gimana, Pak Muzamil? Wama romaita idromaita dan kamu tidak melempar ketika kamu melempar, tapi Allah lah yang melempar. Jadi ketika saya melempar kejahatan kepada beliau, beliau di Semarang, saya di Jogja, tak lempar kejahatan, fitnah kayak apa, kayak pokoknya yang jahat-jahat kepada beliau, itu sesungguhnya yang melempar adalah Allah dalam jiwa kita. Nah kalau Allah yang melempar, tidak mungkin Allah melemparkan kejahatan. Maka kalau yang dilemparkan oleh manusia kepada kita itu kejahatan, Allah akan menyuruh malaikatnya untuk segera menunggangi kejahatan yang dilemparkan itu dan mengubahnya menjadi rezeki begitu sampai kepada yang dijahati. Ngelurek, wama romaita, idromaita, walakin allaha romata. Tuh gak kaya kue kabeh ya, kue dilempar apa wae jadi duit, ngelur ya. Amin. Seneng banget Tuhan, wah seneng banget terus. Sing jomblo kue dilempar apa wae tekan ngarepmu dadi bojo ngono ya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Nanti kita praktekkan bersama-sama. Jadi sekarang ini kita alhamdulillah kita Al-Fatihah satu kali kemudian kita buka dengan beliau membuka. Bapak-bapak yang lain siap untuk anytime menyumbangkan ilmunya, wacananya, kritiknya, penambahan, pengurangan dan apapun saja bentuknya, tapi malam hari ini setelannya kita sampai jam 12. Setelane kan kudu di kan kontrake cetok ngono ya, bawangku saling bermurah hati untuk mundur sidik sakaremu ora apa-apa. Nek pancen enak bareng-bareng ngono ya. Ning aja njur jawab subuh lah ora sahur apa piye kowe kan gitu. Ya. Ya Allah, tanpa kami mengemukakan, tanpa kami melaporkan kepadamu, tanpa kami mengeluhkan apapun yang kami alami kepadamu ya Allah. Engkau Maha mendengar, Engkau Maha mengabulkan ya Allah, dan mohon dengan sangat anak-anak semua yang hadir maupun yang mendengarkan dimanapun mereka berada, dalam keadaan apapun saja yang sedang terjadi di Republik ini, siang malam, susah, senang, sulit atau mudah, ya Allah, anak-anakku semua ini tetap Engkau lindungi dengan mengaktifkan 2-3 kali lipat dari pekerjaan dan kegiatan para malaikat yang telah Engkau titipkan di sekitar mereka masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah wa ya Rasulullah ila hadiniyah as-salihah wa ila hadratin nabiyil mustofa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amilah. Sekarang tepuk tangan untuk silaturahmi kegembiraan kita pada malam hari ini. Saya mohon panjenengan membukanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Nun yang saya hormati, Pak Kiai Mujamil, teman-teman semuanya, sungguh merupakan kebahagiaan bagi kami di PLN selaku tuan rumah yang pada malam hari ini berkesempatan untuk mengundang Cak Nun untuk belajar bersama-sama tentang Alhamdulillah. Pada waktu timnya Cak Nun tanya ke kami, kira-kira topiknya apa, teman-teman sepakat judulnya Alhamdulillah. Kenapa Alhamdulillah? Karena itulah yang selama ini Cak Nun saya kampanyekan kepada seluruh teman-teman saya di PLN, di 94 kantor di Jawa Tengah DIY. Setiap kali saya berkunjung selalu bercerita tentang Alhamdulillah. Karena kami punya keyakinan bahwa apapun yang sudah terjadi itu pasti yang paling baik. Jadi besok kalau ada yang terjadi lagi ya apapun kita Alhamdulillah aja gitu. Insya Allah kalau kita setiap hari Alhamdulillah, ujung-ujungnya adalah kebaikan. Selaku tuan rumah, kami mohon maaf kalau dalam menyelenggarakan acara ini kemudian menyediakan fasilitas banyak sekali kekurangan. Sungguh kami enggak menduga Cak Nun bahwa yang datang akan sebanyak ini. Saya pikir ya 200 atau 300, jadi mohon maaf sekali lagi kalau mungkin tempat maupun sarannya kurang. Insya Allah nanti kalau diberi kesempatan lagi, kami bisa selenggarakan lebih banyak lagi. Kantor kami Cak Nun banyak, ada 94, jadi yang sudah Cak Nun datangi karena saya undang kan baru 5. Ya, jadi masih banyak lagi insya Allah kalau diberi kesempatan nanti kami undang lagi. Demikian sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah malam ini kita bisa belajar bersama-sama, terutama saya yang pengen banget belajar banyak. Mudah-mudahan Cak Nun berkenan untuk membagikan ilmunya kepada kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila fiqh wali raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini sudah cukup lama serak suaranya dan sedang kita fikir-fikir ini kira-kira bagaimana bisa menemani beliau, mensupport beliau agar oleh Allah dibebaskan dari seraknya dan kembali lantang suaranya sebagai pimpinan PLN. Satuannya Jawa Tengah, DIY. Jawa Tengah DIY, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sampean menemani kita di sini. Bapak-bapak yang lain saya mohon anytime juga untuk selalu siap, apa namanya, siap mbuh dadi juri, mbuh menilai, mbuh apa-apa, pokoknya kita siap ya, bismillah. Jadi teman-teman sekalian, malam ini kita belajar mengenai Alhamdulillah. Kita tadi sudah mempelajari kalimat thayyibah. Alhamdulillah adalah salah satu dari kalimat thayyibah. Sekarang gini, kita belajarnya begini. Kalau Anda kan tahu tombo hati kabeh. Tombo hati siji, maca Quran, sak maknane nomor loro. Kaping pindho salat wengi lakonono salat malam. Nomor tiga, kaping telu wong kang saleh kumpulono. Kumpul sama orang saleh. Nomor empat, kaping papat wetengi roh engkang luwe. Kaping limo zikir wengi engkang suwe. Saya tanya sama Anda, ini kita belajar pemetaan, belajar logik, belajar untuk menemukan keterkaitan-keterkaitan nilai, makna, dan fakta. Ini urutannya bisa dibalik apa harus seperti itu? Apa kaping pisan maca Quran sak maknane apa kuwi? Atau boleh enggak kaping pisan wong kang saleh kumpulono? Boleh enggak? Nah, jadi lima tadi bukan urutan. Lima itu cuman hamparan. Terus boleh enggak melakukan yang satu tok, yang empat enggak? Boleh enggak? Oke, sekarang ternyata pertanyaannya memang menjebak, bukan soal boleh atau tidak boleh sebenarnya. Nah, kan orang Indonesia itu kan matanya mata hukum, mata fikih. Jadi segala macam boleh enggak, bagaimana hukumnya pakai kitek, bagaimana hukumnya kalau sudah terlanjur pakai apa? Tato. Kepala Kiai Kanjeng itu di tangannya ada tato Hitler, modern gitu. Saya kira iso apa-apa gitu. Sebelah sana itu. Jadi masuk Akabri enggak diterima gara-gara ada tato Hitler sebelah kirinya. Ya alhamdulillah enggak diterima di Akabri sehingga kalau dia sampai jadi kolonel rusak mesti wilayah itu. Wong kaya ngono kuwi Kiai Kanjeng kelakuannya gitu ya. Oke. Okay. Oke, okay, jadi ternyata itu bukan urut-urutan. Mana yang lebih penting? Tombo hati 1 2 3 4 atau 5? Semua penting, tapi masing-masing orang boleh punya pengalaman yang membuat dia lebih terkesan atau tersentuh oleh salah satunya, boleh enggak? Sebagaimana malam hari ini, kalimat thayyibah yang paling menyentuh teman-teman PLN di seluruh Jateng dan DIY adalah alhamdulillah. Kan gitu mas. Nah, sekarang kalau urusannya bukan boleh enggak boleh. Nomor satu mbak, kaping pisan maca Quran sak maknane gitu loh. Apakah selalu orang Islam itu dimulai dari baca Quran dulu ataukah mulai belajar sholat dulu atau deket-deket sama orang soleh dulu, bapaknya soleh, tonggonya soleh, yang mana? Mungkin enggak dia suka baca Quran tapi enggak suka sholat? Eh? Mungkin? Sopo yu? Eh? Waduh are-are Yesus, siapa kira-kira itu? Oke. Ada enggak orang yang sholat rajin tapi enggak pernah baca Quran? Banyak. Oke. Jadi ternyata semua itu tidak boleh Anda bakukan. Semua itu kemungkinan-kemungkinan yang Anda harus arif satu sama lain. Ada orang loh, saya itu naik hajiin nyun sewu, ada seorang dokter tokoh nasional dulu tapi saya gak sebut namanya. Saya mengantarkan beliau, mempestakan dia sebelum naik haji, syukuran segala macam di rumah saya. Beliau itu belum pernah sholat. Dari naik haji dulu baru sholat. Piye kuwi? Rasa nesu wong kowe dudu Gusti Allah kok ya toh? Ayo sepen muga-muga diterima ngono ya. Sopo ngerti ana wong kang saleh kumpul ana sik baru sholat. Ada yang suka puasa dulu baru sholat juga boleh, enggak usah marah-marah sama orang kalau bisa gitu loh. Marahnya sama saya aja. Gitu ya. Kalau saya dimarahi memang sudah bagian saya sebagai keranjang sampah nasional Republik Indonesia. Gitu ya. Gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, sekarang gini, karena PLN milih alhamdulillah, nanti kita emphasis kita, fokus kita, eksplorasi kita adalah alhamdulillah. Cuman saya tidak boleh memaksa Anda untuk ada yang milih subhanallah, ada yang milih ini dan seterusnya kan. Jadi ini semua harus kita demokratisasikan supaya kita belajar pilpres 5 tahun yang akan datang tidak menciptakan kebencian yang tidak rasional sih sekarang. Gini, yang milih alhamdulillah angkat tangan. Di antara kalimat thayyibah yang paling terkesan dalam pengalamanmu itu alhamdulillah angkat tangan. Mas Islam, Mas Imam tolong dilihat ya. Jumlahnya sekitar, oke. Yang milih subhanallah, jumlahnya lebih banyak mana? Alhamdulillah. Apa Muzamil, seterusnya Pak Muzamil? La ilaha illallah. La ilaha illallah, paling banyak ini? Hampir sama dengan alhamdulillah terus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wah, biasa ini. Takbir. Ini saya cuman, kita harus selalu simulasi ya, selalu simulasi. Supaya kita tidak terlalu menganggap bahwa apa yang menjadi pengalaman kita dan tradisi kita itu adalah yang paling benar, terus kita nyalah-nyalahin yang lain. Gitu ya. Masih ada satu lagi Pak, misalnya apa? Tasliyah. Tasliyah itu, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu tasliyah namanya. Kalau Ibrahimiyah, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid, itu selawat Ibrahimiyah gitu ya. Jadi sekarang sudah ada tiga. Pertama alhamdulillah, sekarang lagi angkat tangan. Yang tiga besar tadi apa? La ilaha illallah, angkat tangan. Oke, terus satunya lagi yang ranking ketiga. Takbir. Ya mesti 212 bangun tidur, mas, takbir. Seneng aku ya Allah, semangatnya luar biasa hari-hari ya Allah. Ya, oke. Dari pilihan masing-masing, boleh enggak di antara Anda ada yang mewakili, yang la ilaha illallah, saya minta maju 3 orang, yang la ilaha illallah, maju 3 orang. Kalau terpaksa Anda ada 1 orang juga boleh, yang la ilaha illallah. Ya, maju. Ayo, maju. La ilaha illallah. Yang alhamdulillah maju 3 orang paling enggak, yang takbir, yang Allahu Akbar maju 3 orang. Ayo maju, masing-masing kelompok. Ayo itu apa? Alhamdulillah. Ayo. Terus yang takbir maju. Coba di belakang sini ada dua. Itu apa? Sebelah kanan apa? La ilaha illallah sebelah kanan agak ke belakang sama sama Mas Imam. Kemudian sampean coba agak ke belakang nanti ya, enggak apa. Enggak apa udah. Yang kedua? Yang kelompok kedua? La ilaha illallah. Alhamdulillah nih, Pak. Terus itu. Oke, Mas, berapa orang? Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, saya mohon setiap kelompok sudah ada namanya masing-masing, menentukan siapa juru bicaranya atau pimpinan di antara mereka, ya. Eh, silakan, siapa yang sudah menentukan? Dewan jurinya sudah tersedia dari pembelajaran kita. Yuk, Mas, berdiri. Ya, sudah laba silaturahmi kenalan malam ini, sudah laba pas seduluran. Silakan. Oke, silakan masing-masing memperkenalkan kembali nama kelompoknya dan pimpinan atau juru bicaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan alhamdulillah. Terima kasih sudah memberikan waktunya kepada saya untuk berbicara. Kelompok kami adalah kelompok yang memilih alhamdulillah. Timnya namanya bersyukur. Cukup? Oke, bagus. Timnya namanya bersyukur. Oke. Juru bicaranya kulo. Oh, nama. Ihya. Ihya. Oh, sama Mas. Ihya. Oke. Ikhya Al-Farabi atau Pak Al-Farabi? Al-Farabi. Oh, Al-Farabi. Faruqi, bukan Al-Farabi ya. Oke. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim takbir. Saya ada la ilaha illallahnya. Perkenalkan tim saya namanya. Nama saya Hamdani. Nama saya Bayu Aji. Nama saya Ivan. Nama saya Salvatore. Salvatore. Nama kelompoknya, Mas, karena sudah dipelopori oleh alhamdulillah dengan regu atau kelompok bersyukur, berarti Anda punya kelompok juga. Campuran aja, Mas, ya. Berani, oh ya. Kelompok berani, Mas. Berani. Yes. Oke, kelompok ketiga. Perkenalkan, saya dari kelompok Tauhid, saya dari La Ilaha Illallah. Saya Muhammad Iqbal Adi Nugroho, dan ini teman saya. Dan Dedi Effendi, saya Ali Meta Prasetyo. Nama kelompok Tauhid, mengapa saya memilih La Ilaha Illallah? Karena saya suka dzikir sidik. Terima kasih. Ya, nama kelompoknya? Tauhid. Waduh ya, tepuk tangan sekali lagi. Oke. Ini tidak panjang-panjang. Saya nanti hanya kasih waktu 20 menit ya. Tapi Anda nanti begitu sudah ada pertanyaannya, Anda cari tempat di belakang, kantor lah sana, monggo. Dan bilang sama panitia, ini saya tugas kepanitiaan, jadi tolong ada konsumsinya, bilang gitu ya. Sederhana kok pertanyaannya. Kenapa dari sekian kalimat thayyibah menurut Anda memilih dan yang merasa paling dekat atau merupakan yang paling masuk akal bagi Anda adalah kalau Anda berarti la ilallah, Anda alhamdulillah, dan Anda tak Allahu Akbar, kenapa? Tolong kasih alasan komprehensifnya ya. Baik dari pemikiran tapi terutama dari pengalaman pribadimu ya. Jangan hanya ide tapi karena kamu mengalami. Nomor dua, terhadap keadaan Indonesia sekarang ini, cocok enggak Anda bilang pilihan Anda itu? Misalnya Anda ngomong iki Indonesia la ilaha illallah, iki Indonesia alhamdulillah, itu ya Indonesia Allahu Akbar. Nah, tolong jelaskan yang paling tepat untuk Indonesia sekarang itu kalimat pilihanmu, kalimat thayyibah pilihanmu itu ada, atau ada kalimat thayyibah yang lain yang lebih relevan atau lebih tepat terhadap keadaan keseluruhan. Aku enggak ngomong pilpres, enggak ngomong apa-apa, keseluruhan ya, kita mencintai Indonesia bersama-sama sebagai satu keutuhan, itu ya. Nomor tiga, Kalau Anda mengalami sesuatu yang secara umum itu dianggap bertentangan dengan ucapan yang Anda pilih. Misalnya, alhamdulillah. Kita kesusahan banget, beliau bilang alhamdulillah. Bagaimana cara menjelaskannya? Misalnya gitu ya. Nah, ada enggak hal-hal yang kira-kira enggak cocok kalau Anda bilang la ilaha illallah? Misalnya cewek di Malioboro, di mall. Ayu banget terus la ilaha illallah, cocok ke orang. Ya, utamanya gitu ya. Atau Anda lulus kuliah, di wisuda, terus Anda bilang la ilaha illallah, cocok apa tidak? Coba cari dalam tanda petik sesuatu garis yang seolah-olah paradoksal atau bertentangan antara peristiwa yang Anda alami dengan pilihan kalimat thayyibah Anda. Demikian juga yang takbir, gitu ya Mas ya. Cuma tiga pertanyaan sederhana aja. Nah, nanti tolong dijelaskan, terus nanti Bapak-bapak saya mohon untuk merespon dan nambahin, ngurangi atau mengkritik dan seterusnya. Oke. Silakan tepuk tangan semua kelompok mencari tempat di sebelah sana, dipandu oleh saya mohon ada teman dari panitia. Kalau gitu sekarang gini aja, Mas Islami. Ya. Coba lagi nyarut ya. Oke. 20 menit ya, Mas. Ya lebih-lebih dikit enggak apa-apa, Indonesia kan sangat murah hati lah ya gitu. Oke. Bismillah, sekarang kita njaluk alhamdulillah. Oke. Tadi ada 3 kelompok, satu la ilaha illallah, 2 alhamdulillah, 3 Allahu Akbar. Kalau gitu sebelah kanan yang alhamdulillah ya. Mas tolong ditolong Mbak Yuli, Mbak Nia. Mulai dari mana? Mulai dari tiang ini apa ya? Sekondi, enaknya. Oke, lampu yang itu. Jit, ditolong Jit. Ayo Don, ditolong pembagian 3. Dari lampu ini. Lampu ini nggih. Lampu ini sampai sebelah ke kanan, sampai ke belakang, sampai samping sini. Alhamdulillah, okay. Yes. Okay. Alhamdulillah. Terus yang tengah dari lampu sini sampai tiang itu. Ini. Kelompok apa? Di lampu yang ini ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dari tiang itu sampai sana, belakang-belakang juga, sini juga sampai belakang sana. Yang sana kelompok Allahu Akbar. Sebentar, kelompoknya yang sebelah sana berarti bersyukur, yang di sini tauhid, yang di sini berani mati. Kalau di Betawi berani matiin, berani mateni nek Jawa, ya. Oke, bismillah. Saya minta kelompok alhamdulillah dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua ya Mas sebelah kanan. Alhamdulillah. Lebih keras. Alhamdulillah. Yang tengah. Wasyukurulillah. Sekali lagi. Wasyukurulillah. Yang saya tunjuk mohon berbunyi. Syukur. Agak lebih cepat. Alhamdulillah. Yuk. Alhamdulillah. Wasyukurillah. Takbir. Aska sholati wa salami li rasulillah. Bukan guyu. Kok ketawa? Karena di sini panjang, gitu ya, diketawakan oleh yang pendek-pendek. Padahal yang lebih panjang mestinya lebih disukai daripada yang pendek-pendek kan gitu. Padahal, ya tapi nggak tahu. Tapi kan sebenarnya kalau kita naik tingkat lagi ke teknologi yang lebih tinggi, software yang lebih top, teknologi yang lebih canggih, masalahnya bukan panjang-pendek, caranya memainkan itu yang penting. Bukan soal panjang-pendeknya. Iki utekmu mesti rono, iki utekmu. Ya sekali lagi ya, ini adalah dulu wasyukru bukan wasyukur. Syukru, ya Pak Muzamil ya. Asyukru bukan asyukur. Alhamdulillah wasyukrulillah. Terus aska sholati wasalami li rasulillah. Anak-anakku yang berani, grup berani, jangan minder diketawain oleh saudara-saudaramu. Nanti kita uji apakah mereka sendiri mampu melakukannya apa tidak. Ngene ya. Ayo sekarang alhamdulillah mulai dari sana. Alhamdulillah. Wah. Balik lagi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Yo. Lebih kenceng. Kepada para dewan juri, tolong kita tetap mengerti posisi kita untuk objektif. Kelihatannya yang di tengah ini yang paling hebat karena paling dekat sama kita. Dan itu. Karena biasanya asal dekat sama kelompok kita, dia kita puji-puji. Tapi kalau dia tidak mau dekat ke kelompok itu, kita kutuk-kutuk, kan begitu kan, kita bully kan gitu ya. Jadi para dewan juri tolong tetap objektif ya, gitu ya. Oke ya. Yo, sekali lagi. Is, coba. Alhamdulillah. Aska salati wa salami li rasulillah. Sebentar, Pak Muzamil, ini artinya apa? Kita mempelajari, pertama harus gembira mempelajari sesuatu. Nomor dua, kalau Anda tidak bergembira, ilmunya juga tidak akan menancap dalam jiwa Anda. Jadi Anda sudah menikmati, sudah gembira, sudah berkelakar sedikit-sedikit, maka ilmu akan sangat tajam memasuki batin kita. Alhamdulillah jelas, wa syukurillah. Alhamdulillah segala puji milik Allah dan bersyukur hanya kepada Allah. Aska sholati wa salami. Sepaling sesuci-sucinya sholawat, ya, sejernih-jernihnya sholawat dan salawatku dan salamku li Rasulillah untuk utusan Allah Muhammad SAW. Jadi aska dari kata? Zakah. Zakah. Sama dengan zakat. Aska paling suci, paling bersih. Jadi zakat itu dari situ juga? Dari situ, satu jadi kata. Jadi zakat itu proses pensucian batin dan hidup kita. Ya. Jadi yang suci di situ bukan sholawatnya, bukan syukurnya, tetapi landasan hati dan batin kita. Betul. Jiwa kita gitu betul, ya. Betul. Aska sholati. Paling suci. Kedalaman tinya itu yang aska. Gitu ya. Wasalami li Rasulillah. Sampai di sini Bapak-Bapak ada penilaian Pak. Sudah ada penilaian Pak. Monggo Pak, kalau ada Pak. Sampai di sini... Bapak kalau ada penilaian dan belum ada Pak ya, masih oke-oke aja ya. Nanti kita kasih game yang lebih sukar baru sampean harus menilai itu. Oke. Sekarang bareng-bareng kita nikmati aska sholati wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng-bareng semua jadi satu dengan dua kali refren. Minta musik dulu. Allah, salli wa sallim, Allah, ala al-muallim, Allah, salli wa sallim, Allah, ala al-muallim, Allah, salli wa sallim, Allah, ala al-muallim. Terakhir semua. Yang keras. Wa syukurillah. Rasulillah.